sorela. Kalau nanti ngana pigi deng dia, maka sejo sayang ngana so pernah sayang. Biar cuma tinggal kenangan. Asal jangan lupa pak kita, biar cuma mau dapat undangan. Kita suka mulia, kita pesa yang bahagia. Kita janji kita mau datang. Biar cuma mau pegang tangan dan kasih ucapan selamat. Purnana deng dia di atas puade. Air mata saksi kita pesanan di hati. Doa purnana semoga berbahagia. Manangis kita manangis, nanda apa-apa happy wedding jo sayang. Papa kita, biar cuma mau dapat undangan. Kita suka mulia, kita pesa yang bahagia. Kita janji kita mau datang. Biar cuma mau pegang tangan deng kasih ucapan selamat. Purnana deng dia di atas puade. Air mata saksi kita pesanan di hati. Doa purnana semoga berbahagia. Manangis kita manangis, nda apa-apa happy wedding jo sayang. Nda apa-apa happy wedding jo sayang.